إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة بالنار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله sesungguhnya di antara syariat yang paling agung yang sampai dikatakan sebagai darwat sanamil Islam serta orang-orang yang berjalan di atasnya beramal dengannya termasuk orang-orang yang ada siratul mustaqim di atas jalan yang lurus dan ketahuilah bahwasanya amalan tersebut adalah amalan al-jihad fi sabilillah berjihad berjuang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fadail jihad di Al-Quran dan di Sunnah. Utamaan-utamaan terkait dengan Al-Jihad di sabilillah, baik itu di dalam Al-Kitab ataupun Sunnah, sangat banyak sekali yang tentunya tidak akan mungkin untuk kita sebutkan semuanya. Namun di antaranya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan mempersiapkan 100 derajat bagi orang-orang yang berjihad fi sabilillah darajah fil jannah. Wa kama sabaqta sebagaimana telah kita jelaskan pula bahwasanya al-mujahiduna fi sabilillah orang-orang yang berjuang berjihad berpelang di jalan Allah Subhanahu wa taala mereka adalah salah satu golongan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan mereka adalah golongan-golongan yang ala siratul mustaqim baik itu dari kalangan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Namun perlu diketahui perlu dipahami bahwasanya al-jihad ala maratib yang namanya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala itu bertingkat-tingkat sebagaimana dijelaskan oleh ulama-ulama. Tingkatan yang pertama dan yang paling wajibnya paling utamanya yang paling harus untuk setiap muslim melaksanakannya adalah jihadun nafs, seorang memerangi, seorang berjuang untuk melawan hawa nafsu, berusaha untuk menjadikan hawa nafsunya tunduk, terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, untuk mau meninggalkan perkara-perkara yang dicintai oleh hawa nafsu tersebut namun dilarang di dalam syariat. Maka yang seperti ini pun butuh jihad, butuh perjuangan. Karena syariat sangat tidak diragukan lagi. Bahwasanya yang namanya jiwa pada dasarnya ammaratun bisu, selalu memerintahkan kepada perkara-perkara yang jelek. Yang namanya hawa nafsu sangat suka sekali untuk menyelisihi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, sangat suka sekali untuk terjatuh di dalam keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang memaksa berjuang memerangi hawa nafsunya, ini butuh jihad. Dan inilah jihad yang pertama kali yang harus untuk seorang muslim melaksanakan. Dan di antara bentuk memerangi hawa nafsu adalah ikhlasun niat. Seorang mengikhlaskan niatnya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni di dalam ibadahnya dia meniatkan dengan ibadah tersebut, dengan amalannya, dengan dakwahnya, dengan kebaikan-kebaikannya yang dia lakukan, apapun bentuknya, adalah murni semata-mata lillahi subhanahu wa ta'ala. Niatnya untuk diberikan kepada Allah, niatnya untuk taqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengharapkan wajah Allah, mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak menginginkan dengannya riya, ingin pamer semua, ingin dikatakan sebagai seorang yang bagus, soleh, baik, dan yang semisal. Adapun dengan menginginkan umur dunia, perkara-perkara dunia, tetapi dengan ibadahnya, begitu juga di antara bentuk jihadun nafsu, memerangi hawa nafsu, memerangi jiwa, adalah dengan beriktiba kepada Rasulullah SAW, untuk memaksa dirinya agar mau beriktiba, beriman, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga menghindari perkara-perkara yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diharamkan di dalam syariat. Ini adalah tingkatan yang pertamanya, yang sebagaimana kita jelaskan yang paling wajib dan paling harus untuk dilaksanakan. Sifatnya wajib likulli muslim, wajib sifatnya bagi setiap muslim. Kemudian tingkatan yang kedua adalah jihadul munafiqin, memerangi, melawan orang-orang munafiqin, yakni orang-orang yang menampakkan dari luarnya Islam namun pada hakikatnya mereka menyembunyikan kekufuran, mereka menyembunyikan kebencian terhadap Islam, menyembunyikan perang terhadap Islam dan muslimin. Maka orang-orang munafik mereka dijihad, namun jihadnya dengan menjelaskan kebatilan-kebatilan mereka, menjelaskan penyimpangan-penyimpangan mereka, membongkar syubhat-syubhat dan makar-makar mereka dengan ilmu, dengan basirah, dengan hujjah, dengan ilmu wal qalam, dengan ilmu dan pena, menulis, membantah, menjelaskan kepada umat makar-makar mereka, orang-orang yang menampakkan bahwasanya mereka adalah muslimin, mereka adalah bahkan mengatakan dirinya sebagai dai, dianggap sebagai alim ulama, tetapi ternyata memiliki pemikiran-pemikiran kufur. Baik ibadatul kubur, baik itu contohnya diantaranya menyeru kepada beribadah kepada kuburan, atau pemikiran-pemikiran kufur dan syirik yang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. Wahai Nabi, jahidil kufar, perangilah orang-orang kufar. Wal munafiqin, begitu pula perangilah orang-orang munafiqin. Waghlub 'alaihim, dan bersikaplah tegas kepada mereka. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi, dan itu berlaku perintahnya kepada seluruh kaum muslimin untuk memerangi orang-orang kufar. Begitu pula memerangi orang-orang munafik. Kata para ulama, memerangi orang-orang kufar bisayfi as-sinan indal qudrah, memerangi mereka dengan pedang dan tombak ketika mampu, ketika terkumpul padanya syarat-syarat yang ditentukan di dalam syariat sesuai dengan koridor dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di jihad. Dan menjihad orang-orang munafikin, yani bil qalam wal ilm wal burhan wal hujjah, dengan ilmu, dengan hujjah, dengan burhan, menjelaskan dan membongkar kebobrokan dan makar mereka, pemikiran-pemikiran sesat mereka. Wa ma tarahum al yawm ani az-zanatiqah, dan betapa banyak mereka orang-orang munafikin di zaman sekarang, orang-orang zindir yang mereka seakan-akan menampakkan Islam, mereka mengatasnamakan Islam, tapi menyuntikkan, mendoktrinkan ke tengah-tengah kaum muslimin pemikiran-pemikiran kufur sehingga menyeret kaum muslimin kepada jurang api neraka. Du'atun 'ala abwaabi jahannam, mereka adalah para dai-dai yang menyeru, menyeret umat kepada jahannam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang wajib bagi seorang yang berilmu, orang yang memiliki basirah, untuk menerangkan, membimbing umat dan memperingatkan umat dari mereka. Betapa banyak orang-orang yang mengaku bahwasanya mereka adalah pemuka agama, namun memiliki pemikiran bahwasanya semua agama itu sama, semua agama itu mengajarkan kepada kebaikan, ataupun mengatakan bahwasanya yang namanya hijab, syariatul hijab, itu bukanlah perkara yang wajib. Bahkan sebagiannya mengatakan bahwasanya syariatul hijab, seorang wanita diperintahkan untuk berhijab, ini justru menjadikan seorang wanita itu tertekan, tidak bisa mengembangkan potensinya, akan menjadikan wanita itu mundur, tidak berkembang, sehingga menyeru kepada hamil hijab, melepas hijab-hijab wanita dengan alasan emansipasi wanita, kebebasan untuk berpendapat, kebebasan untuk berkeyakinan. Ataupun diantaranya yang mengatakan bahwasanya yang namanya ibadatul kubur, mendatangi kuburan, meminta-minta kepada orang yang telah meninggal, bukanlah perkara yang syirik, bahkan itu perkara yang masyru', termasuk perkara yang dicintai, itu termasuk mahabbatus shalihin, mencintai orang-orang saleh. Maka mereka-mereka ini yang wajib bagi kita, orang-orang yang diberikan basirah, orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal sunnah, wajib bagi kita untuk menerangkan, menjelaskan kepada umat, kepada masyarakat ad-dinul haq, agama yang hak, agama tauhid, agama sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, begitu juga tingkatan berikutnya, Al-martabat tsalitsah, tingkatan kedua atau ketiga dari maratib jihad adalah jihadul kufar, yakni memerangi orang-orang kufar. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nabi jahidil kufar wal munafiqin waghlub alaihim. Wahai Nabi, perangilah orang-orang kufar, orang-orang kafir. Begitu pula orang-orang munafik, waghlub alaihim, dan bersikaplah tegas kepada mereka. Dan kata para ulama, jihadul kufar istaitu wasinah indal qudrah, ketika mampu. Tahta rayatin islamiyah, di atas bendera islamiyah, bukan di atas bendera hizbiyah, bendera partai, bendera kelompok-kelompok yang mengklaim bahasanya mereka adalah kelompok-kelompok jihad. Harus dari seorang waliul amr, harus dari seorang pemerintah yang resmi, yang memiliki kekuasaan, yang memiliki wewenang untuk mengatur perang. Bukan berkelompok, bukan perseorangan. Begitu pula telah diatur syarat-syaratnya, kaedah-kaedahnya di dalam syariat. Bahkan ditulis oleh ulama-una, fuqaha-una, dalam berbagai manhaj, di dalam kitab-kitab fikih mereka. Mereka menulis kitab pembahasan secara khusus, kitab jihad. Kitab yang membahas tentang permasalahan jihad. Dan ini banyak di dalam kitab-kitab fikih mereka. Hal itu dimaksudkan agar seorang ketika hendak dan ingin melaksanakan apa yang mereka sebut dengan jihad fisabilillah, betul-betul ala sunnati Rasulullah, betul-betul di atas sunnah dan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, jihad yang syar'i, bukan jihad-jihad yang diklaim oleh orang-orang khawarij, oleh orang-orang yang juhala subaha hudatha ulasnal, yang mereka notabene adalah orang-orang jahil, tidak mungkin syar'i. Begitu pula subaha, orang-orang yang dungu, orang-orang yang tidak bisa berpikir panjang dan dewasa, selalu tersulut emosi, orang-orang yang temperamen, orang-orang yang mudah dibakar, hudathaul asnam, orang-orang muda, bukan orang-orang yang kokoh keimanannya, ilmunya. Ini rata-rata orang-orang khawarij yang mengatasnamakan perjuangan mereka dengan tanda kutip dengan jihad fisabilillah. Maka yang mereka sebut dengan jihad fisabilillah ini adalah perkara yang bid'ah, perkara yang muharram, perkara yang sama sekali tidak dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Baik itu yang mereka sebut dengan bom jihad, ataupun mereka sebut dengan amar ma'ruf nahi mungkar, menghancurkan fasilitas-fasilitas negara dengan anggapan itu sebagai amar ma'ruf nahi mungkar, yang itu harus diserahkan kewenangannya, pelaksanaannya kepada wali Allah, tapi mereka laksanakan secara main hakim sendiri. Maka keberadaan orang-orang khawarij ini mudharatnya lebih besar dibanding kemaslahatan yang muncul dari orang-orang mereka. Maka jangan tertipu ketika mereka seakan-akan membela Islam, maka ketahuilah mudharatnya, bahayanya itu jauh lebih besar dibanding maslahat. Kalaupun ada maslahat, karena tidak dibimbing di atas syariat. Sebagaimana sholat kita diperintahkan untuk sholat sebagaimana tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usalli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Maka begitulah pada hakikatnya ibadah-ibadah yang lainnya termasuk di dalam jihad fisabilillah. Wajib harus di atas ini. Bukan semata-mata dengan kobaran ucapan-ucapan yang provokatif, tanpa dibekali ilmu, tanpa dibekali dengan akidah yang sahihah, bimbingan syar'i, lalu memerintahkan kepada anak-anak muda yang polos, yang lugu, untuk memasangkan pada dada-dada mereka bom, diiming-imingi dengan fadhailul jihad, utama orang yang syahid. Maka ketahuilah mereka adalah orang-orang yang tidak mendapatkan wallah, tidak akan mendapatkan gelar syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah yang mereka anggap mereka lakukan dan itu anggap itu sebagai jihad, bukanlah jihadun syar'i, dan ma'ruf, bahwasanya ibadah tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali harus terkumpul padanya dua syarat. Yang pertama ikhlas lillahi subhanahu wa taala, yang kedua adalah mutaba'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harus sesuai dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga ini yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat kepada Islam wal muslimin. Wa naktabi bi hadzal qadar wa aqim shalah. Thank you.